بسم الله الرحمن الرحيم. إبداء راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمثن قسمه. طيب المقلوب ينقسم إلى قسمين. أغلب نافذة. إبدال راو ما براو قسم ini apa qalbul isnad. طيب wal maqlub ada berapa contoh telah kita lewati. Kemudian di sini dikatakan wal maqlub min qismi dha'ifi, dan al maqlub termasuk dalam kategori jenis hadis yang dhaif. Ya, kenapa dhaif? Li'annahu yadullu ala adami dhabti rawi, karena sesungguhnya hadis dengan sanad yang maqlub menunjukkan tidak dhabtnya rawi, menunjukkan bahwa rawi itu tidak memiliki dhabt, tidak memiliki penguasaan riwayat, kacau ingatannya, hafalannya dalam periwayatan. Ya, berarti tidak memenuhi syarat dhabt. Dhabtur ruwah. Tamam. Al-qismu tsani man yaqra'u lana. Tamam. القسم الثاني وهو ما ذكره المؤلف بقوله وقلب إسناد لمتن قسمه، ويعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر. نعم. قسم yang kedua yang disebut oleh المؤلف البيقوني وقلب isnadin limatnin kismu. Nah, jenis yang kedua itu qalbu isnad limatn. Yakni, dan yakni yang dia maksud ayuklaba isnadul matni limatnin akhara. An yuklaba isnadul matni, ya, yakni sanad, ya, sanad suatu matan hadis di balik limatnin akhar, untuk matan yang lain. Jadi sanad itu sebenarnya untuk matan hadis tertentu, tapi digunakan untuk matan yang lain. Jadi terbalik gitu. Nah, ada pembalikan, perubahan. Baik, misaluhu rajulun rawa haditsan min tariqi Zaidin an Amrin an Khalidin wa haditsan akhara min tariqi Bakrin an Sa'din an Hatimin. فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول. الثاني di sini irobnya sebagai apa terhadap isnad? Mudhaf. Sama-sama pakai al mudhaf. Baik, dibantu. Fa'il. Mana arifu? Na'at. Kata Salman na'at. Jadi, bacanya gimana Salman? Isnadah tsaniyah. Baik. Muncul fathahnya karena ringan, ya. Tamam. Fajal al-isnada thaniya lil hadith al awwali wajal al isnada al awwala lil hadith al thani fahada yusamma qalba isnadil matni wal ghalibu annahu yaqa'u amdan lil ikhtibari ay li ajli an yuktabira al muhaddith an yuktabara al muhaddith tayyib an yuktabara al muhaddith. Contohnya seorang rawi meriwayatkan hadis dari jalannya, jalurnya Zaid dari Amr dari Khalid. Zaid dari Amr dari Khalid. Satu hadis matan dengan jalur ini dan hadis lain dengan jalur yang lain dengan mentoriq Bakr an Sa'ad an Hatim. Faja'ala al-isnad ats-tsaniyah lil hadis al-awwali, maka dia membalik sanad yang kedua di tempat dan untuk hadis yang pertama, berarti untuk hadis yang pertama dia menggunakan sanad Bakr an Sa'ad an Hatim. Padahal itu untuk hadis yang kedua. Wajih wa ja'ala al-isnad al-awwal lil hadis ats-tsani, dan dia menjadikan sanad yang pertama untuk hadis yang kedua. Jadi sanad yang pertama yaitu Zaid an Amr an Khalid ditempatkan untuk hadis yang kedua. Jadi tertukar, terbalik. Ya. Sanad untuk masing-masing matan. Fahada yusamma qalba isnadil matni. Maka ini dinamakan, disebut pembalikan sanad matan. Wal ghalibu annahu yaqa'u 'amdan lil ikhtibari. Seringnya, kebanyakannya ya, itu terjadi secara sengaja. Lil ikhtibari untuk tujuan mengetes, menguji dhabt rawi, kehebatan hafalannya. Aili ajli an yukhtabara al-muhadditsu, yaitu dalam rangka untuk mengetes kehebatan dhabt hafalan seorang muhadditsu sebagaimana yang pernah dialami oleh al-Imam al-Bukhari dan sangat menakjubkan. Kisahnya akan dijelaskan oleh Syekh sebagai contoh. Kama sana'a. Kama sana'a ahlu Baghdadi ma'al Bukhari. Ahlu Baghdadi. Ahlu Baghdadi ma'al Bukhari. Wadhalika lima alimu annahu qadimu alayhim. Ijtama'u min al-Iraqi wa ma hawlahu. Wa qalu nuridu an naktabara hadha ar-rajula. Nuridu an? An naktabara hadha ar-rajula. Fawada'u lahu mi'ata hadithin. Wa wada'u li kulli hadithin isnadan. غير إسناده وضعوا لكل حديث إسنادا اقرأ غير إسناده طيب اقرأ غير إسناده وقلبوا الأسانيد وقلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله ليختبروا البخاري رحمه الله البخاري البخاري البخاري البخاري عندنا البخاري البخاري ده البخاري البخاري يختبر ال sebagai apa di sini البخاري ايه بدي بنتل لا بيسن ها مفعول به berarti بخاري يختبر بخاري mansub maf'ul bi mansub kan berarti bukhariyah al-bukhariyah kan orang ragu antum al-bukhari ya itu ya nisbah nisbah kepada bukhara nah yastabiru al-bukhariyah rahimahullah wa qalu kullu wahidin minkum indahu ashratu ahaditha yas'aluhu anha wa wada'u ashrata rijalin huwa كل واحد منكم عنده عشرة أحاديث يسأل عنها وضعوا عشرة رجال رجال حفاظ أقوياء فلما جاء البخاري رحمه الله وجد مع الناس بدأوا يسوقون الأسانيد كلها حتى انتهوا منها وكانوا كلما ساقوا إسنادا ومعه المتن qala al-bukhari la tabdilan wa bada'u yasuqun al-asanida kulliha taukid Asanida kullaha. Hatta antahu minha. Wa kanu kullama saku isnadan wa ma'ahul matnu. Qala al-Bukhari la a'rifuhu. Hatta atammuha kullaha. Fal'amatu minan nasi qalu hadha ar-rajulu la ya'rifu shay'an. Yu'ridu 'alayhi yu'radu 'alayhi mi'ata hadithin. Yu'radu 'alayhi mi'atu hadithin. Wa huwa yaqul la a'rifuhu. Ya'ni la a'rifu hadha as-sanada li hadha al-hadithi. Thumma qama rahimahullahu ba'da dhalika wa saqa kulli hadithin. Wa saqa kulla hadithin. Kera. Wasaqa kulla hadithin. Nah, berhenti. Kalau orang tidak menegur antum berarti benar. Bi isnadihi sahih. Baik. Hatta antaha minal mi'ati kulliha. Fa'arafu anna ar-rajula ayatun min ayatillahi fil hifdi. Fa'aqarru wa'ad'anu lahu. Baik. Kama sana'a ahlu Baghdadin ma'an Bukhari. Sebagaimana dilakukan oleh penduduk Baghdad bersama Imam Al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullah. Wadhalika lamma alimu, kan sudah terkenal Bukhari ketika itu. Sudah masyhur ya. Naam, sudah terkenal namanya. Nah, lamma alimu, ketika mereka mengetahui annahu qadimun alaihim, bahwa Al-Imam Al-Bukhari akan datang ke tempat mereka, akan masuk ke Baghdad. Akan masuk ke Baghdad. Ya. Ijtama'u min al-Iraqi, maka mereka ya penduduk yang ada di Irak ya, wa ma haulahu dan sekitarnya. Irak ketika itu ibu kotanya Baghdad. Baghdad, Kufa, Basrah. Ya, itu Irak. Wa ma haulahu dan sekitarnya, sekitar Irak. Banyak sekali yang berkumpul. Penasaran dengan Al-Imam Al-Bukhari. Wa qalu, dan mereka mengatakan, nuridu an nakhtabira hadar rajula. Kita ingin, mereka kata mereka, kita ingin menguji, mengetes orang ini. Ya, apa benar-benar hebat dia. Hah? Fawada'u lahu mi'ata hadithin. Artinya, dalam rangka apa? Artinya, pengetesannya bukan dalam rangka tujuannya. Artinya, jika memang benar-benar dia thiqah, ini akan diambil hadithnya. Akan dijadikan sebagai guru yang diambil hadithnya. Gitu maksudnya. Terpercaya. Nah. Tayyib. Bukan mau diberi piala ya. Nah. Fawada'u lahu mi'ata hadithin. Maka mereka meletakkan ya 100 hadis, yakni membuat 100 hadis. Wa wada'u li kulli hadithin isnadan ghairu isnadin, dan mereka meletakkan untuk masing-masing hadis itu sanad selain sanad aslinya. Jadi diqalb oleh mereka. Jadi mereka memilih 100 hadis diberi sanad lain. Jadi hadis-hadis itu hadis-hadis yang maklub. Maklubnya apa? Isnadun limat limatnin. Nah, yakni isnadun limatnin, masih pada contoh pembahasan kita. Nah. Wa qalabul asanida, dan mereka membalik ya sanad-sanadnya. Liyaqtadirul Bukhari rahimahullah, untuk menguji Al-Bukhari. Wa qala, dan mengatakan, kullu wahidin minkum indahu asharatu ahaditha yas'aluhu anha. Masing-masing dari kalian ya dia memegang 10 hadis yang dia tanyakan ke Al-Bukhari. Wada'u asharata rijal, mereka memilih ya 10 rijal huffaz aqwiya. Ini orang yang dipilih sudah di kalangan mereka yang memang hafiz yang memang kuat, hebat, yang paling hebat. Jadi 10 orang masing-masing diberi 10 hadis yang sudah maklum. Jadi 10 kali 10 berapa? 100. Ya. Mereka untuk menghafalkan 100 hadis maklum itu harus dibagi menjadi 10 orang. Imam Bukhari nanti sendiri hafal semua oleh Imam Bukhari. Hah? Yang maklumnya dihafal, aslinya juga dihafal. Baik. Falamma ja'a al-Bukhari rahimahullah, ketika datang al-Bukhari, wajtama'a an-nasu, dan orang-orang pun berkumpul, bada'u yasukuna al-asanida kullaha. Mereka pun mulai memaparkan sanad-sanad kullaha semuanya, hatta antahu minha, sampai mereka semua selesai. Wa kanu, dan mereka kullama saqu isnad, dan setiap kali mereka menyebutkan, memaparkan sanad, wa ma'ahul matnu, dan bersamanya matan, qala al-Bukhari, al-Bukhari mengatakan la arifu, saya tidak tahu. Ya, karena memang hadisnya maklum. Al-Bukhari ya tidak tahu, ini tidak ada hadis dengan sanad itu. Nah, hatta atammuha kullaha, sampai mereka menyelesaikan semuanya, selesai 100 hadis. Fal 'ammatu minan nas, orang-orang awam yang hadir, yang bukan ahli hadis, yang tidak faham, ya, qalu, mereka mengatakan hadzal rajul la ya'rifu syai'an, orang ini tidak tahu apa-apa, dia dari tadi jawabannya cuma saya tidak tahu. Ya, orang umum, orang awam enggak faham. Yu'radu 'alaihi 100 hadisin, disodorkan kepadanya 100 hadis, disodorkan padanya 100 hadis, wa huwa yaqul, dan dia dalam keadaan dia menjawab la ya'rifu, saya tidak tahu. Dia tidak tahu apa orang ini. La a'rifu hadha sanada li hadha al-hadithi. Padahal maksudnya al-Bukhari itu, saya tidak mengetahui sanad ini untuk matan ini. Tapi orang awam kan tidak faham. Thumma qama rahimahullah ba'da dhalika. Kemudian berdirilah, tampil al-Bukhari rahimahullah setelah itu. Wasaqa kulla hadithin. Dan menyebutkan setiap hadith bi'isnadihi sahihi, dengan sanad yang sahih. Yang menakjubkan di sini, al-Bukhari bukan hanya menyebutkan sanadnya yang sahih, tapi Al-Bukhari mengulangi yang maklub tadi. Hadis tadi dengan sanad ini yang benar begini, begini, begini. Hadis kedua yang tadi sanadnya kalian sebutkan begini, yang benar begini, begini, begini. Sebut semuanya yang maklubnya yang baru didengar saat itu, karena mereka baru buat di situ. Disebutkan ulang oleh Al-Bukhari semuanya, kemudian disebutkan aslinya yang benar begini, begini, begini. Pada mereka tadi 10 orang harus dibagi di antara 10 orang. Al-Bukhari sendiri langsung menghafalkan semuanya. Hatta antaha minal mi'ati kulliha, sampai selesai Al-Bukhari dari 100 hadis itu semuanya. Fa'arahu, mereka pun mengetahui, anna rajula ayatun min ayatillahi fil hifdi, bahwasanya orang ini memang salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT menciptakan seorang hamba dengan hafalan yang sehebat ini untuk naam kelestarian hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Fa aqarru, maka mereka pun mengaku kehebatannya wa anula, dan mereka tunduk padanya ya sebagai imam. Naam. Ahli hadis. Barakallahu fikum. Kita selesaikan ini sedikit wa fahad dan usamnihi. Kamil. فهذا نسميه قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر، والغالب أنه لا يقع إلا للاختبار، وقد يقع غشا بحيث يريد الرجل أن يروج الحديث لكن يكون إسناده ساقطا، يعني كلهم ضعفاء مثلا، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه وهو نوع من التدليس لكنه بطريق آخر. طيب. فهذا نسمي متن، kita sebut qalb isnad al-matn, membalik sanad ya suatu matan hadis. Yani antrukiba isnadu matnin, yaitu merangkai antrukiba. Baik, satu sanad matan tertentu dirangkai ya atas, diletakkan di matan yang lain. Naam. Kalau dijadikan ada fa'ilnya berarti anturakibah. Anturakibah isnada matnin ala matnin akhar. Engkau mentarkib sanad matan atas matan. Naam. Jika dimajhulkan tadi anturakibah isnada matnin ala matnin akhar. Baik, wal ghalibu annahu la yaqau illa al-ikhtibar. Biasanya kebanyakannya ini tidak terjadi kecuali dalam rangka untuk mengetes. Nah, untuk mah mengetes. Baik. Wa qad yaqau ghisyan, dan boleh jadi ini terjadi sebagai satu bentuk ghisy, yakni apa? Penipuan tipu daya. Bi haitsu yuridu ar-rajulu an yurawija al-haditsa. Manakala seseorang bermaksud untuk melariskan satu hadis, untuk memviralkan satu hadis, ya, lakin yakunu isnaduhu sakiton, akan tetapi sanadnya sanad yang sakit, sakit yakni jatuh dari penilaian, tidak bernilai, yakni kullahum, yakni kullahum du'afa mathalan. Atau ya'ni kulluhum du'afa. Naam. Kulluhum du'afa'u mathalan. Naam. Ya'ni kulluhum du'afa'u mathalan. Semuanya rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang dhaif. Misalkan. Semua rawinya dhaif berarti kan sanadnya sakit. Sakit. Ini jatuh dari penilaian. Ini tidak punya nilai. Naam. Faya'ti bi'isnadi hadithin sahihin. Kemudian dia mendatangkan sanad hadith yang mendatangkan sanad hadis yang sahih, wa yurakibuhu alaih. Nah, wa yurakibuhu alaihi, dan dia mentarkib, merangkai sanad itu, sanad yang sahih tadi, ya, ke hadis yang ingin diviralkan tadi, diganti sanadnya. Kan sanad hadis tadi sanadnya sakit, jadi kalau hadis itu disampaikan, ya, dengan sanadnya yang sakit, tidak akan laku, kan begitu, tidak akan viral. Supaya jadi viral, laku, laris, diganti sanad yang sahih. Nah, fayati bi isnadi hadithin sahih, jadi sanadnya sahih, wa yurakibu alaih, dan dia rangkai ke hadith yang tadi yang dia ingin viralkan itu, lariskan. Fahuwa na'un minat tadlis. Maka ini salah satu jenis dari tadlis. Nah. Ya. Lakinnahu bitariqin akhara. Akan tetapi dengan metode lain. Ya, metode lain. Bukan tadlis isnad yang sudah kita lewati. Tadlis syuh. Tapi dengan metode lain yang kita belajar sekarang. Barakallahu fikum. Wahunaka kismun akharu. وهذا الكسف فيما بعد. تفضل. السلام عليكم.